Mahkota angin iseting serang sound system. Goyang lagi ya buat apa-apa. Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Amat sayang padamu dan sesuai. Sebuah lagu akhir sebuah cerita spesial buat abang-abang yang di samping kiri sudah dinyanyikan di sini.